Panjenengan kalih Gusti Allah sedina suwengi diparingi 24 jam. Lunggo madhep nyang Gusti Allah kok ming 10 menit. Ijeh suwe ngisingmu. Ya kadung medongkrong no WC apa mana ambek udut. Nanti entek papat. Ora metu-metu. Ngisinge 20 menit tok. Sepisan nek sedina kowe ngising ping 3. Sak jam wis 20 menit. Lah madhep Gusti Allah sedina suwengi kok ming 10 menit. Suwelehmu make upan, Mbak. Suwelehmu macak yu. Iki mang lo udan-udan arep budal mrene nyang omah. Ning omah iki lho nek make up ora cukup setengah jam, aku harus tampil secantik mungkin karena aku akan jumpa dengan idola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita tingkatakan iman, soale yen dasare iman mesti aman tur nyaman. Urip sing paling aman tur nyaman niku yen dilambari iman. Berharap hanya kepada Allah. Sumende namung dateng Gusti Allah. Jagake namung dateng Gusti Allah. Kok gak semangat ya kodanan. Jangan berharap kepada selain Allah. Berharap kepada manusia lebih banyak kecewanya daripada puasnya. Siapa yang berharap kepada manusia siap-siap kecewa. Atasan dihargai, dihormati, kadang-kadang mengeksploitasi dan menzalimi. Bawahan disayangi, berani demonstrasi dan caci maki. Pembantu disayangi, kadang nyaingi ngerebut suami. Dimbecei nganti ping 7 mbalese ming ping 1. Duwe tangga ngomongnya apik-apik, bahasane tarik-tarik, nek wayah utang duit, neritik-neritik, bareng wayahe nyaur ndelik. Ditagih, diparani, matane plirak-plirik, malang kerik, malah ngetok kekirik. Ibu jangan terlalu berharap kepada suami, Bu. Jelei. Bapak jangan terlalu berharap kepada istri. Sakit hati. Jujur, saya sebagai suami sering dikecewakan istri, mengecewakan lebih sering lagi. Maka berharap namung dateng Gusti. Pokoknya angger gantunge nang Allah, gandule nyang Allah, sumende nyang Allah, mesti aman tur nyaman. Hidup kalau ingin nyaman, pakai filosofi tukang parkir. Tukang parkir niku dikirimi mobil sak pirang-pirang api-api regane larang-larang mboten nate sombong. Mangke mobil diambil dipundut nganti resik mboten nate susah. Engko sik aku ngomong urung rampung. Aku yang ngerti nek dudu mobile dhewe kok. Ora sampeyan tok sing ngerti. Tukang parkir itu dikirimi mobil banyak, mereknya bagus-bagus, harganya mahal-mahal, enggak pernah sombong. Mobil diambil sampai bersih, enggak pernah susah. Kenapa? Karena tukang parkir tidak pernah merasa memiliki. Dia hanya merasa dititipi. Wong cuma titipan kok sombong, enggak pantes dong. Dikei dong ya. Lho wong titipan kok disombongke, gak pantes. Duit titipan, tanah titipan, omah titipan, pangkat jabatan kedudukan titipan, bojo titipan, anak titipan, sedoyo titipan. Ojo sombong, wong titipan kok disombongke, gak pantes. Dititipi pangkat sombong. Wonten apa mboten? Wonten, aku ngerti jenenge. Sopo? Raja Fir'aun. Mula sing dititipi pangkat kok do sombong niku berarti anak buahe raja. Dititipi donya dadi wong sugih ming titipan sombong. Wonten napa mboten? Wonge teko? Nganggo kudung rupane piye? Mentang-mentang sugih karo tangga lo gak gelem kenal, ditekoki orang jawab. Saking pundi, Mbak? Gak level. Melaku orang ngambah lemah, mancane sundel bolong. Gak pantes dong. Nomor kalih, titipan niku kudu dijogo sing apik. Yen ora dijogo sing apik, sing nitip mesti nesu. Jenengan arep nyang pasar, titip sepeda motor, dititipke kondisine apik, titip sepeda motor nggih, nggih. Bareng wangsul keng pasar, sepeda motor dipundhut, spione protol. Knalpote remuk. Nesu mboten? Nesu. Nyapa? Mergo titipane ora dijogo. Lah panjenengane dititipi anak telu karo Gusti Allah, kok ora mbok jaga? Kok rusak kabeh anakmu? Sing barep dadi maling. Adike penggaweane eh. Sing ragil gendak. Allah sing nitip mesti nesu. Hei wong gendis, kowe iki tak titipi anak, kuwi titipanku. Kok gak mbok rumat sing apik? Bu. Bojomu kuwi ya titipane Gusti Allah. Lah kok mbok krawusi, mbok celatoni terus. Anak titipane Allah mboten? Sing banter, bojo titipane Allah mboten? Lah nyapa ibu-ibu jenengan kok ora adil? Podo-podo titipane Allah. Nek anakmu rewel ngono kae kok mbok ipuk-ipuk. Mbok rayu-rayu, mbok neng-neng. Nyuwun apa to sayang, nyuwun apa to sayang. Ning nek bojomu sing rewel. Kok malah mbok krawusi. Mesine ben meneng yo nyuwun apa to sayang, nyuwun apa to sayang. Dititipi donya kalih Gusti Allah, didadekke wong sugih niku kersane Gusti Allah. Kae lho ana masjid dibangun urung rampung, sumbangen. Kae lho ana bocah yatim, santunono. Kae lho ana tanggamu sing ora duwe mbutuhke pitulungan, tulungono. Lah kok cepil metakil donyane ora entuk metu babar pisan, nganti entute diwadahi plastik. Aja nganti diambu wong. Allah sing nitip nesu, pun nate kula aturke, Gendis Tanjung Rejo niki nggih titipane Gusti Allah. Dijogo sing sae. Piye supaya masyarakat do guyub rukun? Piye supaya anak-anake do sregep sekolahe, sregep ngajine? Piye supaya do sregep ngibadahe? Desane supaya barokah, dijogo sing sae, aja nganti dirusak. Allahumma sholli ala Muhammad. Indonesia niki ya titipane Gusti Allah. Dijagi sing sae. Yen nganti dirusak, Allah sing nitip nesu. Lah rusake donya mergo rusake menung. So, kan Allah yen pun nesu, makhluk-makhluk liyane diperintah demo kalih Gusti Allah. Angin dalem demo. Mlakune angin ora biasa, dibanter-banterke dadi lesus, topan, badai, puting beliung, bahasane JTV The Pendil Muter. Iki mbuh piye modele? Udan dalem Gusti, demo siap. Akhire udan mudune moh cilik-cilik, langsung gede-gede, kelotak-kelotak udan es. Wong gendis kesenengan kari golek sirup. Bumi dalem. Demo siap. Bumi langsung mulet. Rrrr. Longsor, gempa. Gunung dalem. Demo siap. Ngentut gunung-gunung. Ya nek sing demo menungso, polisi teko ngamanke. Lah nek sing demo gunung sapa sing teko? Mbah Marijan. Wis lewat Mbah Marijan wis ana kono petukan Mbah Surip. Wis ngopi bareng wis. Kok ketoke sedih Mbah Marijan enten apa? Lah piye to Mbah Surip wong gunung-gunung do arep demo biasane sing jaga aku iki piye? Aku pengen merono. Gampang Mbah Marijan, ayo tak gendong. Mula iman niki landasan, yen dilandasi iman mesti aman tur nyaman. Tiga dimensi alam tebih sangat ditempuh dening Kanjeng Nabi mboten ngantos sak protelon wengi, enggak sampai sepertiga malam. Maka kalau menurut akal enggak masuk, kalau menurut kebiasaan umumi menungso gak mungkin. Tapi kalau menurut iman, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Nek Gusti Allah ngersake, boten wonten sing boten mungkin. Kun fayakun. Pasti terjadi kalau Allah menghendaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun kula kei conto ngeten. Nek cara akal, cara umume menungso, wonten lare alit, penjenengan wong gendis, kok ketok ana bocah cilik, iki cara akal mesti mikir ngene. Bocah iki jelas ana bapake, ana ibuke. Coba ngomong wis suwe mau. Niki cara akal, ketok bocah cilik niku langsung akal nyaut. Bocah iki jelas ana bapake, ana ibuke. Cara akal, cara kebiasaan. Tapi nek cara iman beda. Yen Gusti Allah ngersake ora ana bapake, ora ana ibuke, dadi Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu, dadi mergo Gusti Allah ngersake. Ana ibuke, ora ana bapake, dadi Nabi Isa, Siti Maryam bisa hamil tanpa suami. Allah ngersakno kok. Lah sakniki gendhis Tanjung Rejo iki akeh bocah wedok sing moh kalah karo Siti Maryam. Bayine wong Islam begitu lahir tentunya langsung disambut azan. Niku tujuane menanamkan iman. Urunge krungu keong racun tali kotang dangdut koplo, urung krungu ye o bro, urung krungu hae hae. Yang pertama direkam oleh otak dan tertancap di hatinya adalah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Lho napa bayi diazani ngoten niku krungu? Jawabane jelas krungu. Bayi niku dereng saged ningali, dereng saged ngraoske, ning langsung saged mirengke. panca indera yang pertama kali berfungsi dari manusia adalah pendengaran. Ayat Qur'ane cetha. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkanmu dari kandungan ibumu dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kemudian Allah menjadikan untukmu pendengaran. Pertama kali belum bisa melihat, belum bisa merasakan, tapi langsung bisa mendengar. Setelah pendengaran, وَالْأَبْصَارَ, baru penglihatan. Mula bayi niku luweh dhisik iso ngrungokke daripada ndeleng. Nggih, Bu, nggih. Eh, mbok ra dikatekke kok. Baru setelah itu wal afidata, perasaan. Maknane apa? Nembe lahir langsung disambut dengan azan, ditanamkan keimanan. Artine, nak, so awakmu lamun dadi petani, dadiyo petani beriman. Ayo kabeh jawab beriman, sing melu jawab tak dongake rong dino kas rezekine lancar. Nek rezeki semangat, amin e. Nak, lamun so awakmu dadi petani beriman. Lamun so dadi pedagang, yo dadi yo pedagang. Lamun sok dadi polisi, dadi yo polisi. Sing banter, lamun sok dadi tentara, yo dadi yo tentara. Lamun sok dadi pengusaha, dadi yo pengusaha. Lamun sok dadi pejabat, dadi yo pejabat. Lamun sok dadi artis, dadi yo artis. Lamun sok dadi maling. Nek beriman ora sida ngono lho. Dua, kalau dasarnya iman mesti dadi wong sing disiplin. Dimanapun kapanpun selalu merasa dibersamai Allah, diawasi dening Gusti. Ketika sendirian yakin, yang kedua adalah Allah. Ketika lagi berdua yakin, yang ketiga adalah Allah. Ketika ngumpul wong telu yakin, yang keempat adalah Allah. Kalau selalu merasa diawasi Gusti Allah, ora bakal tumindak Allah izin, mergo diawasi Gusti. Islam selalu mengajarkan kedisiplinan. Ini udah sering saya sampaikan. Syahadat itu disiplin akidah, disiplin tauhid. Mpun ngantos mencela-mencele, mpun ngantos lenya-lenye. Zaman boleh berubah, akidah tidak boleh goyah. Masa boleh berganti, iman jangan sampai mati. Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku, sholat disiplin waktu. Sehari semalam 5 kali harus dikerjakan di dalam waktunya. Ini mengajarkan kita tentang disiplin waktu. Kayak gitu misalnya ono anggota anak buah sedino kon laporan ning komandane, ning pimpinane ping 5, gak mungkin suloyo, gak mungkin ngapusi, gak mungkin cidro, gak mungkin nakal. Pembendino laporan nganti ping 5 kok. Iki dipirengke apa to iki? Mula yen wong gendhis, wong Tanjung Rejo iki salate rutin sedina suwengi ping 5, mesti dadi wong apik. Sehingga salat itu ada jaminan saking Allah, tanha anil fahsya'i wal mungkar. Janji salat sing fahsya', sing mungkar nyingkrih sirna. Lah saiki gendhis Tanjung Rejo iki wis do salat kabeh. Wong Bonsari iki ya do salat kabeh. Tapi kenapa fahsyak dan kemungkaran kok masih merajalela? Ngapunten ngapunten. Berarti salatnya ada yang enggak beres. Aja nesu umpama jenengan taklokke salat ning kaya ngono dapurane. Wong gende sih padha karo aku. Nek salat 95% ngelamun. Nggih mboten? Oh, najan nek nglafadzke niat wis difasih-fasihke. Usholli. Usholli. Usholli fardhu. Allahu akbar. Gabah urung garing udan. Saya aku tekok tolong dijawab. Salate jenengan, wis sing paling suwe wae. Salat Isya niku rata-rata pinten menit? Limang menit iki nek sing mbok waca sabihis karo hal ataka. Nek wong langgananmu enak atau enak ambek kul huwailik ngono. Paling rong menit paling sholatmu. Allahu Akbar. Entul-entul jenis-jenis duli-gulik entut-entut. Entul-entul jenis-jenis duli-gulik entut-entut. Entul-entul jenis-jenis duli-gulik entut-entut. Engko salame gobek-gobek ngono. Lah nek sholat sepisan ming rong menit, sedina suwengi sholat ping 5, berarti jumlahe ming 10 menit. Pikiran. Panjenengan kalih Gusti Allah sedina suwengi diparingi 24 jam. Lungo madep nyang Gusti Allah kok ming 10 menit. Ijeh suwengi singmu. Ya kadung medhong krong no WC apa maneh ambek udut. Nanti entek papat. Ora metu-metu. Ngisinge 20 menit kok. Sepisan nek sedina kowe ngising ping 3. Sak jam wis 20 menit. Lemadep Gusti Allah sedina suwengi kok ming 10 menit. Suwelehmu make upan, Mbak. Suwelehmu macak yu. Iki mang lo udan-udan arep budal mrene nyang omah. Ning omah iki lho nek make up ora cukup setengah jam, aku harus tampil secantik mungkin karena aku akan jumpa dengan idola. Nganggo kudung ora cukup 15 menit tok. Iki rangkepane jero dikek kenceng apa miring nengen apa miring ngiwa. Nek miring nengen kudu rodok menceng rene, nek miring ngiwa kudu rodok menceng rene disogro. Nah, kudung langsung ditutupno sirahe, tangane sing kiwa nyekel nang isore janggut. Nah, cangkeme ngemut dom bundel. Aku entenana ya aja tinggal, ya ora kelolot ih. Ngono kuwi aja sampe menceng sithik-sithik. Wis tepak iki lho saya ngaca meneh. Lah salat sedina suwengi kok ming 10 menit yo. Ngadep Gusti Allah kok ming 10 menit kok napik king pundi kualitase. Heh, soalnya kula ngarani yo wong gendhe sih salat mulai balik tekan sak niki, mboten namung ngapal, apal banget. Apale ram. Ora ming trimo apal wong gendhe sih salat kit mulai balik sampai sak niki yo. Apal banget. Lah nek wis apal banget niku bahasa Indonesiane di luar kepala. Bahasa Arabnya andhril qalbi, sak njabane ati. Nu salat kok di luar kepala, mestinya harus di dalam kepala. Nek kepengin apik aja nang njobone ati, salat kudu nang jerone ati. Kalau sudah di luar kepala wis dadi kebiasaan apal banget niku biasane orang nganggo mikir. Contoh sandalan nate jenengan nganggo sandal mikir dhisik ngoten ya mboten ya sangger dislobokno kiwa tengen mlaku nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak wong sandalan kok mikir niku nek sandale anyar. Wong salat kok mikir tenanane biasane salat anyaran. Mbok paham mbok ora diomongi ngene iki. Nek wong gendhe sih salate apale ra karoan ya ngono kuwi. Mula salate mboten saged sae kualitase dengan peringatan Isra Mi'raj. Kula panjenengan dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas salat kita. Mulane mestine nggih Isra Mi'raj niku leh merengeti mboten namung setahun sepisan nek cara kula mbendina. Dadi penceramah ben laris. Dielekke terus, dielengke terus. supaya sholatnya dadi sae, ngeten. Allahumma sholli ala Muhammad. Puasa itu disiplin kesehatan, makan minum saja diatur, walaupun halal miliknya sendiri, kalau belum maghrib ora entuk. Nggih napa nggih? Tempe entuk, tapi kudu ngenteni maghrib. Ayo to nyaut, muni maghrib kok abot banget. Sate entuk, tapi kudu ngenteni es degan entuk, tapi kudu ngenteni bojone dhewe entuk, tapi kudu ngenteni traweh. Susu ae modele. Traweh kan rontok longgar. Mosok ngempet sedelok ae kok. Haji niku disiplin hati. Soale wong haji niku nyetorke 6 perkara. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing rawuh ikhlas niku kula dongake saged tindak haji minimal umroh. Nek ikhlas amine mandi jenengan. No. Soalnya ki rampung udan ngene iki termasuk waktu sing mustajabah. Dene sampean kok sik gak iso mangkat haji apa umroh, berarti sampean ra percaya karo Anwar Zahid. Ngapunten ngapunten. Lho niku pelajaran, wong tindak umroh, tindak haji niku rak setor 6 perkara. Napa mawon? Setor bondo, setor raga, setor nyawa, setor rasa, setor dosa, setor donga. Tak baleni iki 6 o kabeh. Ngene iki ora gampang lho ya, makane larang. Dadi lha nek trimo gawe o gampang, tapi sing semakna iki lho ana jalure, ora ngawur ngene iki. Setor bondo, setor raga, setor nyawa, setor rasa, setor donga, setor dosa. Nggih, diterangke singkat-singkat mawon, kula waktune terbatas. Wis tau sing kakek ngomongi jelas ora melu urun kuwi. Pertama, setor bondo. Sing dinggo daftar, dinggo bayar, setorke. Wis ora mikir setorke, bahkan sing ditinggal pasrahke keluarga. Jadi mangkat haji wis ora mikir bondo, setorke kabeh, mangkat mengkari kontal, kontal kandul, tengil tengil. Alah wis kadung keprucut kok. Tengil tengil. Wis to sak karepku. Ora mikir bondo, nek wis nyang kono apa meneh nyang Mekah nyang Madinah, wis ora nganggo mikir bondo, wis disetorke kok. Sing nggo bayar nggo sangu setorke. Nah, sing ditinggal setorke pasrahke keluarga. Setor bondo. Nomor loro setor raga. Raga disetorke, fisik dan tenaga dikerahkan, dikuras nggo ibadah. Lek tesik ten Madinah mending enteng tesian, soale jarake hotel ngantos ndugi masjid niku paling tebih 500 meter paling tebih. Tapi lek empun ten gene Mekah entek-entekan langkung-langkung yen pun kelakuan Armina, Arafah, Muzdalifah, Mina betul-betul disetorke rogone, dikuras. Mila melampah tebih gek dalane menggak-menggok munggah mudun. Tiang kondur saking haji niku rata-rata mundak kuru, nenggawa watuk, nggawa pilek pantes. Mulai haji kok tambah seger lewemu mencurigakan. Nyapa ae nokono. Iki jenenge paling nokono hajine haji tamato, tangi mangan turu. Tamato. Ngapunten. Nomor 3 setor. Lho gak nyaut. Setor nyawa. Sak wayah-wayah dipundhut Gusti Allah ten mriko siap nyawane disetorke. Mula upacara pemberangkatan haji niku persis upacara pemberangkatan jenazah ten kuburan. Ana sing sambutan to, cara mriki lek wonten sing badhe tindak umroh tindak haji lek enten sambutane ngoten nggih. Padha niku. Padha karo upacara pemberangkatan jenazah niku lho ana sing makili keluarga. Para bapak, para sederek, kula mewakili keluarga ngaturaken matur sewu sembah nuwun penghormatan sorawuh panjenengan dherekaken salat lan ndongaaken dhateng almarhum. Salajengipun para jamaah, sak derenge jenazahe Pak Lurah niki dibidhalaken dhateng kuburan. kula. Alah wong dikit contoh ya arep mati ora dikit contoh ya arep mati kok bingung ngono lho. Lah nggih umpamane iki umpamane. Mbok bilih selama gesang bebrayan kali panjenengan wonten kekhilafan dan kesalahan kula nyuwunaken pangapunten. Ngono to biasane menawi wonten sangkut paut hak adami hutang piutang nyuwun dipun ikhlasaken. Kok diikhlasaken? Berhubungan kali ahli warisipun. Ngoten wong badhe bidal umroh, badhe bidal haji persis. Soale setor nyawa sak wayah-wayah dipundhut Gusti Allah ten mriko siap. Nomor 4 setor rasa. Rasa ego setorke. Kepedean, kegeeran setorke kabeh. Apa maneh rasa sombong, ujub, sum'ah, riya setorke kabeh. Termasuk rasane kulitmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kok rasa kulit hawa Mekah Madinah niku beda karo hawa Madiun. Mula rasane kulit kudu disetorke. Wene kono aja arep-arep ketemu hawa Madiun. Kudu adaptasi. Termasuk rasane ilatmu. Panganan kono beda karo panganan Madiun. Walaupun makanan khas Indonesia, bumbune panggang gawe rempah-rempah. Iki nek rasane ilatmu ora mau setorke, ra kolu mangan. Ye, panganan Arab ya apa? Yeah. Mula nakono lek mangan aja lawuh ati tapi nganggo lawuh utek. Maksudnya pripun? Lawuh ati aja nganggo ati, aja nganggo perasaan. Tapi lawuh utek nganggo pikiran. Lah nek nganggo perasaan, ye panganan opo ki? Ye. Nganggo utek, nganggo pikiran, aku iki uripno negarane wong kok. Iki nek aku ora mangan malah gering ora iso ngibadah. Wis pokoke dilak-lek, aja ambekan nanti uncalne no cangkem nanti lek. Suwe-suwe engko rakyat doyan. Paham? Niku maksudnya setor rasa. Pun, sing nomor 5 setor donga. Mriko niku nggen mustajabae donga. Sing kathah leh donga. Kersane mboten ngomong Allah, kersane mboten tumindak Allah. Ada 17 tempat mustajabahnya doa. Terus ngapunten biasane lek badhe tindak umroh, tindak haji niku kathah kanca tangga sing titip donga. Nggih mboten? Ah jenengan nek sida budal mriko kudu selektif. Aja kabeh donga digawa. Diseleksi. Nek donga kuwi mung urusan donya, aja digawa. Izin yang Gusti Allah. Disindir kalih Allah. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Leweng donga mung urusan donya tok iso dituruti ning no akhirat ra entuk apa-apa. Isin nang Gusti Allah. Lek wong nitip donga kok urusan akhirat gowon. Urusan donya akhirat gowon. Ning nek urusan donya tok aja digowo. Arep lunga haji kok tanggane mara, "Mbak, sampean arep lunga haji, aku titip donga, Mbak ya. Anakku ki ngleboni PNS." Dongake kelebu Mbak ya, keterima Mbak ya. Aja digawa. Mbak aku njaluk tulung dongake Mbak ya, dulurku melok nyalek. Muga-muga kepilih, muga-muga dadi. Aja digawa. Mbak adikku ki ape melok nyalon lurah, Mbak. Dongake muga-muga menang. Aja digawa. Tapi lek ade ana sing njaluk ndongake, "Mbak anakku sampean ndongakno Mbak ya nakono Mbak nakono donga mandi muga-muga anakku gelem tak pondokke. Aku pengin duwe anak sing soleh Mbak, sing ahli berjuang agama." Ndongake gowo. Kula ngoten, kula nek ape tindak mbah haji mbah umroh ngoten, kate ana kanca nitip donga, "Mas, aku nitip salam ning Kanjeng Nabi, salam ning Rasulullah, tak sampekno. Assholatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assholatu wassalamu alayka min sapa ngono tak sampekke." Tapi lek urusan, "Mas, sampean kan arep umroh Mas ya. Aku titip donga Mas ya. Tanah pinggir omahku lek muga-muga kena aku Mas." Wis ditawake tekan dinis tak nyang urung dikekne. Ini langsung tak jawab, "Rasudi." Lho pancene masyarakat kita itu unik kok. Lek ana sing arep umroh, arep haji niku, leh nitip niku aneh-aneh. Oh, tanggone arep lunga haji kileh marang, "Mbak, engko aku nokono celuken, Mbak ya. Tenan, Mbak, aku celuk." Njaluk diceluk karepe cek iso lunga haji. "Mun celak, celuk piye? Ora daftar kok celuk." Oleh nyeluk nganti intil-intile meritili ya ora ngira iso mangkat. Daftar sik lagek celuk. Halo. Wis nggregetke meneh ya ana tanggone arep lunga haji nitip rambut kon mendem nokono. Karepe benang cepet iso nyusul lunga kaji. Ya iso kaji rambute tok kuwi. Kuwi ulangane dukun ndi ngono. Nomor nggih. Terus nomor 5, setor dosa. Kekhilafan, kesalahan, kedzaliman, dosa. Setorke kabeh ten mriko. Suwunke ngapura nyang Gusti Allah. Mekah Madinah niku darut taubah wat tarbiyah. Gone tobat, gone pendidikan, entuk ilmu, entuk hikmah. Mula lek ten mriko sing kathah lek istighfar, sing kathah lek nyuwun ngapura. Dadi tamune Allah. Lek ndonga diijabah, lek nyuwun ngapura di ngapura dosa-dosae. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah pun Bapak Ibu jamaah sekalian, nek empun wangsul sing disetorno niku dibalekno ambek Gusti Allah. Bondo sing disetorno dibalekno ambek Gusti Allah. Aja mamang. Aja ragu. Bondo sing dinggo ngibadah umroh haji dibalekno ambek Gusti Allah. Mulane ora ana critane, wong sugih dadi melarat dadi kere gara-gara ibadah haji. Nek bakdo haji tambah barokah tambah sugih, kathah bondo sing disetorno dibalekno dening Gusti Allah. Sing duwe akeh mung mikir. Soale sik wedi golek tak nggo daftar haji wong loro anakku piye. Niku saya ragu-ragu sampean. Yakin dibalekno karo Gusti Allah. Eh tangga sampean sing mantun haji, enten mboten sing gara-gara bar haji terus dadi melarat uripe. Mboten enten, wis nyoto kaya ngono sampean kok ora wani daftar. Mergo imanmu kalah karo imanmu. Nesu ya wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Bondo dibalekno. Rogo sing disetorno dibalekno kalih Gusti Allah. Tekan ngomah maneh, kuat maneh. Mangane mangane akeh meneh kok. Nyawa sing disetorno dibalekno ambek Gusti Allah. Nyatane mboten dipundhut ten mriko. Rasa sing disetorno dibalekno ambek Gusti Allah. Ketemu hawa Madiun meneh, ketemu panganan Madiun meneh, petuk pecel meneh. Halo. Donga sing disetorno dibalekno ambek Allah kelawan kabul lan ijabah donga-dongane disembadani dening Gusti. Dosa sing disetorno dibalekno aja gelem. Soale ana sing dosa dibalekke gelem. Wong kondur haji nembe telung dino. Diziarahi kalih tangga-tanggane. Oh nek cerita leka, "Mbak, nokono kudu sing ati-ati lahir batin. Nokono ku malati, Mbak. Nang cos pleng. Aja nganti ngomong elek, aja nganti tumindak elek. Di batin tok lho kualat. Mulane aku nokono rawani, Mbak, rawani. Aku ngomong elek, tumindak elek, aku nokono rawani. Ngerasani aku rawani, Mbak, nokono. Aku wani ngerasani meneh ya wis mulih iki lho, Mbak." Iki jenenge dosane dibalekno. Mula kudu ditata meneh filosofine wong berangkat umroh haji niku kan meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Itu filosofinya apa? Meninggalkan sifat ketanahan dan keairan menuju sifat kesucian. Lah nek pun wangsul kembali dari tanah suci ke tanah iki turu kabeh apa piye ya wong-wong. Kembali dari tanah suci ke tanah air. Mula aja kaget ten mriko ibadahe sregep mempeng semangat mergo ten mriko tanah suci bareng balik ten gene mriki wegah melih mergo tanah air. Aja kaget ana kono tanah suci kok Mbok arep jamaah subuh ten masjid setengah telu wis mangkat. Najan adoh 2 kilo melaku enteng semangat. Tanah suci. Arep budal Jumatan nih lho bapak-bapak jam 8 wis mangkat. Nek ora ngono ora iso manggon masjid nggo. Semangat enteng kono tanah suci. Bareng balik Madiun tanah air. Mbok omah jarake teko masjid mung 20 meter. Krungu azan arep mangkat wegah mergo tanah air. Tanah air kan bletokan. Lha kaya ngene iki sing tangga-tangga desa arep mangkat ya wegah wong tanah air. Halo. Wah lek ten kene Mekah tanah suci kok krungu azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Ora sip ya ora laris kok. Semangate ra karuan wong tanah suci bareng wis nyang Madiun tanah air. Assalatu khairum minan naum malah kelono tanah air. Nah niki kuncine ten gene iman. Terus niku latihan mati Bapak Ibu. Latihan mati meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Nek sekula sampean meninggalkan dunia sowan dateng ngarsane Gusti. Ngapunten dulur-dulurku wong Gendhis, wong Tanjung Rejo, kita aturi sekaligus tak dongake. Jenengan amini nggih? Nggih. Jenengan sedaya niki badhe boyongan, badhe pindah saka donya dhateng swarga. Nggih. Nek sida. Soale ana sing ora tekan kono ngono lho. Nah, wong boyongan niku sing dipikir pertama kudu duwe panggonan. Aja nganti wis meh boyongan kari diluk panggonane dereng wonten. Lah mangke nek sida boyongan tenan manggen pundi? Lah hotel iki apa ora panggonan? Oh, ganteng oon. Kados mekaten nggih, misale panjenengan kerja ning luar negeri. Lah kerja pun purna pun rampung. Terus mikir boyongan wangsul Madiun. Ya kudu duwe panggonan. Aja nganti wis meh boyongan urung duwe panggonan. Kaco niki mengke. Carane pripun? Transfer duitmu teko luar negeri kono, transfer ten Madiun, nggo tuku tanah, nggo mbangun omah. Lan jenengan badhe boyongan ten swarga, kudu duwe panggonan ten mriko. Carane pripun? Transfer duitmu sedekahke, jariahke, nggo tuku tanah, nggo mbangun omah ten mriko. Niku namine sedekah. Lha saiki wis duwe tanah, wis duwe omah, dereng cekap kanggo urip. Apa mung cukup tanah karo omah tok? Mboten. Omah niku ya butuh perabot, butuh lemari, butuh kamar mandi, dapur. Nah dapure butuh peralatan masak. Urip supaya bahagiane sempurna ya butuh duwe kendaraan. Nah perabot dan perlengkapan niku jenenge amal-amal sholih, saged dinikmati ndadekke urip bahagia. Mlebu swarga niku programe Gusti Allah. Kenikmatan-kenikmatan sing dirasake ten swarga niku hasile amal soleh kita. Understand? Maka perlu diketahui saudaraku para jamaah sekalian, rumah orang mukmin itu ada tiga. Ada berapa? Sing semangat, rumah orang mukmin itu ada berapa? Ada tiga. Satu, rumah setelah lahir. Dua, rumah setelah mati. Tiga, rumah setelah kiamat. Para jamaah, rumah setelah mati mboten usah dipikir, nyantai mawon jenengan, mboten usah gubuh, mboten usah bingung, tenang, niku pun dipikirke tiang kathah, pun dipikirke masyarakat, pun dipikirke tonggo-tonggomu. Dan rumah setelah mati itu enggak besar kok, ukurannya cuma 1x2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti beledek, kuburan. Tenang pun mboten usah mikir jenengan. Nah sing dipikir rumah setelah lahir dan rumah setelah kiamat. Rumah setelah lahir itu rumah dunia, rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Sebagus apapun, semegah apapun, semewah apapun, rumah setelah lahir, rumah dunia pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau sudah kita tinggalkan, enggak ada gunanya, enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya, enggak bisa membantu, enggak bisa menolong apa-apa. Nah, rumah setelah kiamat itu adalah rumah di surga, rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya, rumah yang akan kita tempati selama-lamanya tanpa batas keonontai. Ngapunten, ngapunten. Wong gendis sing akeh sing kapusan. Banyak yang tertipu, hanya sibuk membangun rumah setelah lahir, tapi lupa tidak mempersiapkan rumah setelah kiamat. Padahal rumah setelah lahir, rumah dunia itu sifatnya hanya rumah dinas. Boleh ditempati selama masih punya jabatan. Begitu pensiun, jabatan selesai, rumah harus ditinggalkan hari itu juga tanpa toleransi. Kados Pak Camat punya rumah dinas di kecamatan, boleh ditempati selama masih menjabat sebagai camat. Begitu jabatan selesai, pensiun, hari itu juga rumah harus ditinggalkan tanpa toleransi. Demikian pula rumahmu di dunia itu hanya rumah dinas, boleh kamu tinggali selama masih punya jabatan khalifah fil ardi, artine ijeh urip. Begitu pensiun, mati, hari itu juga rumah harus ditinggalkan tanpa toleransi, kecuali nek matimu bengi. Entuk nginep tapi yo mek suwengi tok. Paginya harus langsung diterbangkan dengan pesawat tercanggih di dunia. Satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, enggak pernah delay, enggak pernah mengalami penundaan, dan enggak pernah dirazia polisi. Namanya Bendoso Airline. Sama nanti ngerti ada polisi operasi pendoso, mayite helman pora, sing mikul duwe sim pora, iki pendosone STNK ini seure pora. Ya dibawa ke rumah setelah mati yang 1x2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti beledek tadi. Nah, rumah setelah kiamat itu rumah di surga yang akan ditempati selama-lamanya. Ning kenek opo wong gendis, nek bangun omah donya sing arep ditinggalno salawase wis ora ana manfaate, nganti entek ratusan juta ora eman, nek perlu direwangi utang neritik-neritik, ora usah guyu. Sementara rumah di surga yang akan ditempati selamanya kok ora mikir. Ngapunten, nek bangun omahmu donya kuwi arep mbok tinggalke kuwi, nek wis mati cendhela situk ora katut. Mbok papane pintu iki lho teko jati kandeleram, nggo papan kuburanmu ora oleh ambek anakmu. Paling ditukokke kayu randu ngono ae. Lho lek bangun kuwi kok nganti entek ratusan juta ora eman. Utang ritik-ritik. Tapi nyapo kanggo omah swarga sing arep dinggoni sak lawase. Lek budal Jumatan kae Pak, nyelengi nggo omah swarga kuwi mbok klebone kotak amal pira? Ora isin ngono kuwi. Kuwi nek 2000 nggo bangun omah entuk paku siji malah nyublesi bokongmu kuwi. Oh, kan ikhlas. Uang cetil yang ngono kuwi. Uang nek ikhlas iki cirine sedakoe akeh. Mergo ora mikir, ora perhitungan. Sedako kok sithik kuwi tandane ora ikhlas. Ayo bantau. Jotosi panitiane mbak aku. Pengen sangone sithik ora usah ngundang aku. ketua RT-mu kon ceramah dhewe. Engko larang, ya pantes wong rupa nggawa rega kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Pramila para edan-edan sedaya ingkang minulya. Lho aja nesu tak lok edan, wong nyatane edan tenan kok. Nyapa wong omah sing arep ditinggalke sak lawase ora ana gunane, ora ana manfaate kok. Duit atusan juta mbok entolke, mbok entek-entekke nang kono. Lah omah swarga sing arep dinggoni sak lawase kok ora mbok pikirke. Apa ra edan ngono kuwi jenenge? Ayo edan bareng. La haula wala quwata illa billah. Iya. Nah terus ngene meneh. Wis ta wis saiki iman nomor 1 niku. Jere saithik, Mang. Ah niki ngeten. Ten gene Masjidil Aqsa. Rasulullah disuguhi malaikat Jibril 2 gelas berisi minuman. Gelas nomor 1 warnanya putih, namanya susu. Gelas nomor 2 warnanya hitam, namanya arak. Ya cokrek barang kuwi tunggale kok. Diterusne mboten niki. Kanjeng Nabi didhawuhi ngeten mbek malaikat Jibril, "Ya Muhammad, kamu pilih salah satu, kamu minum salah satu. Bebas mana yang kamu pilih?" Oh, enak susu jare. Akhirnya Kanjeng Nabi pilih yang nomor 1. Iki ora kampanye lho ya. Kanjeng Nabi pilih yang nomor 1 yang warnanya putih. Kok bajunya putih? Warnanya putih, susu mau. Begitu Kanjeng Nabi pilih yang nomor 1 yang warna putih, malaikat Jibril langsung dawuh, "Shadaqta ya Muhammad, laqad ashabtal haqq." Engkau benar wahai Muhammad, pilihanmu tepat. Untung dan benar kamu pilih yang nomor 1 yang warnanya putih ini. Amin. Angger gelem amin kok ma'ruf terkenal apike mesti berkah kabeh. Terus emang kenapa kalau milih yang hitam? Arak. Mendemi. Bahaya. Umatmu nanti akan tenggelam dalam kemungkaran, kemaksiatan. Umatmu nanti seneng mabuk-mabukan. Mesti umatmu udah seneng. Artinya apa? Sebagaimana pilihan yang dihadapi oleh Rasulullah itu pelajaran. Kita hidup juga begitu. Dimanapun kita hidup, kapanpun kita hidup, pasti menghadapi pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wong uripe mesti ngadepi pilihan, susu, arak, putih, hitam, apik, elek, bener, salah, bati, rugi, terpuji, tercela, selamat, ciloko, suwargo. Kanten penjenengan milih sing pundi? Halo. Urip ten pundi mawon, kapan mawon nggih ngadepi pilihan niku. Saya jadi teringat dulu ada penyanyi terkenal. Namanya almarhum Ari Wibowo. Grup band Billboard. Billboard apa Billboard? Pokoknya ciri khasnya kacamata hitam ini. Lagu yang sangat terkenal, ayo disauti. Madu racun. Lah baleni. Madu racun kalau persoalannya seperti itu gampang. Milih gak ngira keliru karena alamatnya jelas. Madu beralamatkan di tangan kanan, racun beralamatkan di tangan kiri. Sak goblok-gobloke wong ora ngira milih racun. Alamatnya jelas kok. Lah sakniki niki modele zamane kan zaman remeng-remeng sakniki. Endi sing madu, endi sing racun ora cetha sakniki. Di mana madunya, di mana racunnya enggak jelas saiki. Ibu-ibu nuwun sewu. Misalnya ada madu, ada racun. Ibu milih di madu apa milih di racun? Ibu, ada madu, ada racun. Ibu pilih di madu apa di racun? Gak milih? Mati yo. Duh, sekarang ini gak jelas kok. Parahnya lagi, sekarang banyak racun mereknya madu. Penampilannya koyo ustrat, ustad. Koyo ulama. Tapi racun. Mbuh. Mulane jenengan hati-hati media sosial. Berguru kepada kiai. Ngaji ten kene kiai sing sanad dan nasab keilmuannya jelas. Mondoke nyandi, kiyaine sapa? Njalur tekan Kanjeng Nabi. Kowe aja meguru kok nanggone Syekh Google radhiyallahu anhu. Urip zaman ngene iki kudu cerdas. Harus pandai memilih dan memilah mana madu, mana racun. Bu, emas niku umume rupane kuning. Tapi ora kabeh sing rupane kuning niku emas. Nek kabeh sing rupane kuning dianggap emas, berarti jenengan nang risukno WC petentengan kae ngetokke emas. Mulane kowe kudu iso mbedakake iki kiai tenanan apa kiai-kiaian. Ulama temenan apa ulama-ulamaan. Nek mung trimo atribut murah to dadi ulama. Nganggo jubah sorbanan jenggote didawa nyekeli tasbih. Piro 200.000 dadi ulama wisan. Nek banser ganti jubahan, kalungan sorban. Dadi ulama. Ngene iki mbok jembok lokke ngaji adek dikawal banser. Ya pantes. Pejabat yang dikawal TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kiai dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Ngono. Mula TNI karo TNU dorenge padha, sing ora padha bayarane. Oh, malah nek bintange luwe akeh, TNI bintange mentok 4 wis jenderal. TNU banser bintange 9, Bro. NU sak dhuwure obat ngelu. Ngebat ngeluh bintangnya mau 7 kok. Iki tukang golek not golek ke dalan kiai arep ngaji. Gampang ke dalan kiai arep ngaji. Mula banser niku sok mlebune swarga dhisik. Jadi kiai-kiai arep nang swarga sing buka ke dalan sing golek ke dalan ke banser-banser niki. Ngono lho, kowe aja kathek ngilokke ngono yang nganggo dikawal banser. Lho wong wis dikawal sik dicethoti karo ndi mau sing nyethot aku mau. Ayo ngacung. Pokoke wong telu sing nyethoti aku. Modele nek ketok aku gemes ngono wong wedok-wedoke. Padahal wis dikawal dikempit kaya ngono lho sik kober nyethot kowe. Dapak nang pipi ngene di sing dikono ngono. Kono seneng, aku senep. Ya Allah. Lah terus. Nah, nggih. Ya terus ngene. Setelah menjalankan Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi cerita dateng umat. Ketika itu terjadi kristalisasi. Sorry, nyapo ngomong kristalisasi. sorry, nggak sadar aku. Kirain ngomong di kalangan akademis. Nggak tahu kalau di kalangan jemburis. Umat waktu itu terbagi menjadi tiga kelompok. Yang beriman makin kuat keimanannya. Ini kelompok Abu Bakar Siddiq CS. Yang ragu-ragu kembali kafir. Ini kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul, wong munafik. Yang kafir semakin keras dalam memusuhi Rasulullah. Ini kelompok Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Gosok. Abu Gosok durung. Kinten-kinten ya. Wong gendis niki umpama kok menangi Kanjeng Nabi pas Isra Mi'raj no mlebu kelompok sing sapa? Abu Bakar, Abdullah bin Ubay, napa kelompok Abu Jahal kira-kira? Abu Bakar. Preketek. Potong ngamu. Artinya apa? Pelajaran buat kita untuk meluruskan saf, merapatkan barisan. Menjaga persatuan, kesatuan, kebersamaan, daudaraan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari masjid kita mendapatkan pelajaran tentang persatuan. Siapapun yang datang ke masjid diperlakukan sama. Siapapun masuk ke masjid derajatnya sama. Gak ada bedanya di sisi Allah. Ketua RT melebu masjid, sandalmu copoten te. Ketua RW melebu masjid, sandalmu copoten we. Kami tua melebu masjid, sandalmu copoten wah. Lurah melebu masjid, sandalmu copoten. Mboten kula lho Pak Lurah sing ngomong nih. Camat melebu masjid, sandalmu copoten. Bupati melebu masjid, sandalmu copoten. Gubernur melebu masjid, sandalmu copoten. Presiden melebu masjid, sandalmu copoten. Kiai gak usah dikasih contoh. Maksudnya pripun? Menungso niku derajate padha. Sing bedake meng takwane. Wong kewane regane beda-beda. Nek sapi regane tergantung daginge. Semakin akeh daginge, semakin larang regane. Semakin gemuk, semakin mahal. Niku sapi, tambah lemu, tambah larang. Sapi, tolong sing lemu aja tersinggung. Aku bakal sapi kok. Dadi sapi niku, halah-halah sing lemu katik lungguhe miring-miring. Panggah lemu, miring kaya ngapa ya panggah lemu. Lah nek gayane wong lemu iku nek selfie mesti ngene. Halo. Sapi niku regane teko daginge, semakin gede, semakin lemu, semakin larang. Ning nyatane ana manuk cilik. Gue kok manuk esopo gile? Manuk cili, unggil. Regane iso luweh larang timbang sapi. Manuk kutut. Lah ya manuk kuntul. Manuk kutut kok manuk kuntul? Unggil manuk kutut. Dagingnya sepiro tau manuk kutut nih? Sidi. Tapi regane luweh larang timbang sapi sing gede nih ram. Kenapa? Karena nilai burung dari suaranya, nilai sapi teko lemune, nilai nih menungso teko apa nih? Lemune. Nang saingan karo sapi nih teko lemune. Teko takwane. Mulane mau anak sek cilik diincepi iman dididik takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, supaya iman niku ya kudu pinter, ya kudu bener. Aja mung pinter tok. Wong tuwa saiki kadang-kadang narjet anak sing penting pinter wae. Di samping pinter ya kudu bener. Pinter ora bener malah kebli. Nah, sing ngentekke duwite negara jatah rakyat kaya wong goblok napa wong pinter? Wong pinter. Wong goblok jane ya pengin tapi ora ngerti carane. Ayo sing uripe bingung ke wong akeh wong goblok apa wong pinter? Wong pinter, wong goblok ora iso bingung ke wong akeh, wis bingungi karepe dhewe. Lah anakmu ben pinter, sekolahke, mondokke, engko ora pinter, ning sekolah ya aja sembarangan sekolah. Perhatikan efek iman dan takwa. Sekolah ning agama dipondokke. Beda, Bu. Apa maneh mbok sekolahke nggone agama liya? Perkara milih standar internasional sing bergengsi, sing bonafit, ora mikir akidahe, ora mikir agamane. Anakmu pinter, akidahe rusak. Mulane anak sekolahke, aja gelang ae mbok gedhekke. Dapane wis gelange gedhe mlaku lembean ya. Nek ra ngono ora krimping-krimping. Wong salate rampung sujud lek itidal ya tangane sami Allahu liman hamidah. Wong sampean ngeragati anak iki asline dudu duwite sampean kuwi. Ora bondo sampean kuwi, sing bandani Gusti Allah. Bukti, sampean biyen sik Joko, sik perawan gablek apa? Ora gablek apa-apa. Ayo Bapak, sampean biyen sik Joko duwe apa? Ya muk suri tok jongkas tok mbok gawa morak marik. Saiki bareng duwe anak nyatane ya iso duwe omah, iso duwe sepeda motor, iso duwe kendaraan. Ibu-ibu ngumbian sik perawan duwe apa sampean? Ranti apa-apa. Nang saiki ndek anak nyatane ya iso duwe dompet. Nanti-nanti dikempet ngono ya. Iso duwe tas, iso duwe barang-barang. Gusti Allah sing ragati. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula pilihke sekolah agama. Ngapunten-ngapunten, rungokke. Wong kula niku nate ngertos piyambak kok. Nek disekolahke nggone sekolah agama, diulangi nyanyi niku nyanyi agama. Iso nyanyi akidahe imane ketoto, nyanyi pinter iman mantep. Kula nate pireng kok ana guru TK Islam ngulangi nyanyi murid-muride. Allah Tuhan saya, Tuhan saya Allah. Kalau tidak Allah bukan Tuhan saya. Apa wae sapa wae liyane Gusti Allah dudu pangeran lho. Nyanyi pinter, akidah mantep. Ayo bareng. Allah Tuhan, Tuhan saya terus. Kalau bukan, bukan Tuhan saya. Pinter anak-anak. Lha niku lak yo iso nyanyi akidahe ketoto. Lah timbangane lagune tapi saya kit biyen. Apa ana topi penyet ngono. Mula leh ngulangi nyanyi anak niku ya sing bermakna. Sing mendidik. Kadang ibu-ibu niku nyindir bapak kok melalui anak. Eneng ibu-ibu nyindir bojone ngulangi anak nyanyi. Ambek nyindir bojone karepe asli nyindir bapake. Ya, anak. Ya duwe anak cilik dipangku ning diulangi. Ayo bareng. Po ami ami. Moh-moh kurang semangat. 1 2 3. Po ami ami. Terus siang makan nasi. Yakin nyindir bapake. Yo. Nek bayi sak donya iki ya siang ya mimik susu, malam ya panggah mimik susu. Nek siang makan nasi, kalau malam tritikan goleki susu niku bapake. Bapak lek mulangi ngono tok, wong anake tangane ya diobah-obahke. Pak ami ami, belalang tubu-tubu, siang makan nasi, kalau malam mimik tutu. Nyampo kadek tangane anak iki kan. Lha sing ora ngerti nek susu nggone nokene iki ya sapa? Kadang-kadang ya ngenteni ngantukmu ya subuh kok. Wong biasane ana gerdu ambek ngeplek-ngeplekke apa ngono. Ngapunten, kadang nesu karo marotuwa. Akhirnya mbae disindir, putune diulangi nyanyi. Burung kakak tua. Ada nyemoni mbae. Hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tua. Ini piye perasaane mbae piye? Mulane aku ras seneng menehi lagu Burung Hantu. Pengenyek wong azan. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu suaranya merdu. Lagu iki gak beres. Ngenyek wong azan. Loh, matahari terbenam, hari mulai malam, niku wayah maghrib. Wayah maghrib yang terdengar di mana-mana suara azan kok. Lagi kok terdengar burung hantu. Wong azan dipadake burung hantu. Terus iki lagu yo gak masuk akal. Terdengar burung hantu suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu suaranya merdu mulai kapan? Wong edan iki lho ngerti nek burung hantu iki ora ana merdune. Tahu ana burung hantu dikelombang. Lombang. Gregetke kok. Woi. Woi. Ngenyek wong azan kuwi. Engkate azan kok suarane ngene. Uhu. Uhu, ya azan model ndi? Ket biyen azan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mesti mbok yo diganti to lagu niku sing genah. Kaya lagu tepuk ame-ame ngono kuwi diganti syaire. Mana lo? Po ame ame belalang kupu kupu kalau ingin jadi kiai sekarang mondok dulu mana? Po ame ame belalang kupu kupu besok jadi kiai sekarang nyantri dulu. Po ame ame belalang kupu kupu kalau ingin dapat kursi sekarang kampanye dulu. Mana lo? Kok tiang makan nanti kalau malam mimik tutu. Ayo kebersamaan, persaudaraan, persatuan terlebih menjelang pemilu. Sing rukun nggih. Kula ten pundi-pundi matur. Nek pilihan legislatif niku dampake sae. Positif dampake. Pilihan legislatif niku lho. Soalnya caleg-caleg niku saking kepingine dipilih kan ngetok ke api delok dalan ping, apa gambar-gambar pinggir dalan do meringis dhewe-dhewe. Biasane ora tau guyu yo guyu, biasane ora nyopo yo nyopo, biasane undangan ora teko yo teko, biasane ora tau ngekei duit yo ngekei duit, sedekah 5 tahunan. Nah, kula nek pemilihan legislatif ya mbok seminggu sekali setuju aku untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Ngene-ngene iki ra usah nyambut gawe. Pilek angger minggu kok. Setuju aku. Dampaknya api kok nanggone masyarakat nek pilihan legislatif. Tapi sing pilpres niki le. Masya Allah. Lek ningali media sosial ngeri. Enggak ada pendukung, enggak ada. Isinya pembenci. Penghujat, pencaci maki. Sajane lah monggo ngampanyekke sing didukung programe apike monggo. Tapi aja ngelek-ngelekke sing ora didukung. Halo. Apa maneh ming gara-gara beda pilihan kuwi terus ndadekke gegeran karo sedulur, congkrah karo tangga. Entuk-entuk mu apa? Wong sapa wae sing dadi presiden kuwi ya panggah tandur. Panggah ngedos. Nggih mboten? Yang paling bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat panjenengan niku orang terdekat panjenengan, ya sedulur, ya kanca, ya tangga, nggih mboten? Cobi misalnya jenengan nganti sakit terus opname ning rumah sakit. Ayo sing jenguk jenengan, sing nyambangi jenengan, calon nomor siji apa nomor loro? Ya dulurmu, tanggamu. Oke. Gunakan hak pilih. Kula yakin wong gendhis ini wong apik kabeh. Aja nganti golput, aja nganti golput kudu melu milih. Soalnya lek jenengan wong sing apik-apik niku mboten milih, engko sing wong elek-elek kae do budal milih, sing dadi lak pilihane wong elek engko. Nah, terus hargai pilihan orang kalau pilihan kita ingin dihargai orang. Hormati pendapat orang kalau pendapat kita ingin dihormati orang. Nek dijiwit wong krasa lara, aja njiwit wong. Nah, saiki sing terakhir kebersamaan iki ayo kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Ayo ngajak terus kudu dijawab. Ibu. Ibu. Tangane jenengan loro niku beda napa padha? Engko iso padha iki tanganmu kiwa karo ngono apa piye? Beda kiwa karo tengen. Tangan loro niku beda ning rukun najan beda. Tangan kiwa gatel, tangan tengen ora usah nganggo diperintah, ora usah nganggo diceluk, ora usah nganggo diundang, moro. Kene tak kukurke. Ora ono tangan kiwa gatel kok sing tangan tengen ra ngurusi ngono iki. Ngomel karepe dhewe gatel gatel-gatelmu ya kukur-kukur ana dhewe kono. Ra ngurusi aku, ora urusanku kok. Ra ono ngono kuwi. Engko nek tangan tengen sing gatel, kiwa semono uga ora usah diperintah, ora usah diundang, teko. Oh gatel po, ngene tak kukurke. Kiwa tengen kok gatel karo kukur-kukuran. Paham? Paham? Mula nek tanggamu kena musibah, tanggamu lara, tili ana, sambang ana, dongake, ora usah nganggo takon partaine apa. Ora usah nganggo takon milih caleg sapa. Wong tangga wis parah penyakite, wis sekarat karek matine arep nili ileren rapat dhisik. Kuwi partaine apa? NU ora. Selak modar tanggamu. Mbok tiru kaya tangan iki lho kaya tangan. Pengerten mlaku yo ngono lek nggo lembean. Kapan tengen maju, kiwa ngalah. Ya wis ngen kowe maju aku tak mundur. Kapan kiwa sing maju, tengen yo ngalah pengerten. Ya wis wae kowe maju aku tak mundur. Soale nek maju bareng kaya vampir. Loh, pengerten kok tengen bagian sing apik-apik. Salaman, tangan tengen. Tanda tangan, tangan tengen. Manggake tamu, tangan tengen. Dada, tangan tengen. Cium jauh, tangan tengen. Niku sing bales kok malah tuwek ngono. Nyapa ora mbek sampean, Mbah? Lah kok sing tuwek ngene. Engko arepku mbek sing bathikan ijo kuwi kok. Lah sing bales kok sing tuwek. Tengen niku sing go apik-apik, go tanda tangan, go salaman, manggake tampung, go dada, cium jauh, go nampa duit ya tangan tengen. Yang tangan kiwa gak tahu nesu, gak tahu iri. Soale sing tangan kiwa sadar, jare tangan kiwa, pancen aku seksi kebersihan. Mula lek eneng tamu kiwane ya sadar pengerten, moh maju, aku kebersihan kok. Nampa dhuwit, moh dhewe tangan kiwa kebersihan kok. Tapi sing tengen iki sayang kok ambek kiwa. Wah kiwa, aja sedih, aja cilik ati. Aku pancen bagian nampa dhuwit ya, wah. Engko lek tak tukoke jam tangan sing nganggo kuwe, wah kiwa lho. Tak tukoke ali-ali sing nganggo ya kuwe kok walu. Pamero ya lumrah wong apik kok. Lah nek wekmu iku danan mati ngono kuwi jam apa? Enggonku mbok tanggo bluron, tanggo nglangi, panggah urip jam apik kok. Nenggonmu kegrimisan mati ngono kuwi. Ayo bantau kowe. Eker ae. Pengerten. Niku tangan loro. Yo sering ketemu, lek tepuk tangan yo gelem. Kretekan bareng yo gelem. Kretekan bareng yo gelem, kretek. Sering ketemu, junjung-junjung kok kira-kira abot ya ayo bareng wong loro. Ngono lho. Wala takun kal udune nojo kaya kuping loro. Parek cidek ning ora tau ketemu. Ayo kupinge sapa kiwa tengen sing tau petukan. Aku ping kiwa gatel sing tengen ra ngurusi, gatel-gatel mbok kowe cureken aku ra ngurusi. Tengen gatelen kiwa ora ngurusi. Oh nek dinggone anting, tengen nganggo anting sing kiwa meri. Aku ya kudu tinggal nitur, kudu podo. Tangan gede kok kiwa cili, edan. Oh no, karo tonggoy parek neng ora tahu ketemu. Wonten apa mboten? Neng kiwa nge nganggo gudung. Pokoknya wangi guyu saiki. Wis, kon tambah neh moh aku. Yang ngundang meneh ya. Iki lho wis sak jam setengah lebih wisan. Kula mboten peduli jamaah akeh, jamaah sithik ngaji ya panggah ngaji sak meniki ukurane. Iki lek diteruske yo sik dawa sikan. Isra, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa niki perjalanan horizontal, hablum minan nas. Mi'rat, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha terus tekan Aras niki perjalanan vertikal, hablum minallah mengingatkan kita ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Persiapkan ibadahmu dengan sebaik-baiknya. Sakjane niki keterangane dawa tapi wektale sampun. Mengaten. Ayo melu aku tak ceritani dhewe kowe. Monggo. Sing ngejak kowe sapa? Ngapunten. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Kathah lepate kathah khilafe kula Anwar Zahid ingkang bodho ingkang dhaif nyuwun agungipun pangapunten manfaah maslahah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim rahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqan من بعضه تفرقا معصوما اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نشيرا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك